mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Mengapa engkau harus menyimpan sekutu mawar merah di balik lampu hitam? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku.